kami satu Tuhan, agar kami dapat mendekat dengan Engkau, agar kami dapat lebih setia lagi kepada-Mu Tuhan. Yesus, dambaan hatiku, hanya Kau Yesus, kekasih jiwaku. Seumur hidupku takkan ku berpaling, Kau hidupku, cintaku hanya untukmu. Dambaan hatiku, hanya Kau Yesus, kekasih jiwaku. Seumur hidupku takkan ku berpaling, Kau hidupku, jiwaku hanya untukmu. Kekasih jiwaku, seumur hidupku takkan ku berpaling, Kau hidupku, cintaku hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.